Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan seputar al-mashu 'alal jawrabain. Mengusap dua kaos kaki ketika berwudu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan terdapat beberapa asar dari sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahu yang meriwayatkan bahwasanya mereka mengusap kedua kaos kakinya, sehingga asar-asar tersebut dijadikan dalil oleh jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Mereka menyebutkan bahwasanya kaos kaki hukumnya sama dengan al-khuf. Hukumnya sama dengan al-khuf. Demikian pula pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan kaos kaki yang dibolehkan bagi seseorang untuk dia mengusap kaos kaki tersebut ketika berwudu. Jumhur para fuqaha mempersyaratkan kaos kaki tersebut harus tebal, bukan berasal dari bahan yang tipis sehingga menampakkan warna kulit yang berada di belakangnya. Sebagaimana khuf, khuf juga berasal dari kulit atau sesuatu yang tebal yang menutupi anggota dari wudu tersebut, sehingga dibolehkan bagi seorang untuk mengusap bagian atasnya. Dan khilaf seputar masalah jawrabain sama persis seperti khilaf seputar masalah khuf. Nah, jadi kalau semisal kaos kaki tersebut adalah kaos kaki yang dari sisi tingginya itu berada di bawah mata kaki, maka dia diharuskan untuk melepasnya karena kriteria khuf. Yang dibolehkan bagi seorang untuk mengusap bagian atasnya adalah menutupi semua dari area wudhu, terkhusus kaki. Kalau area wudhu kaki itu kan dari al-ka'bain, kedua mata kaki hingga bagian ujung jemari kaki, semuanya tertutup. Nah, semuanya ini termasuk dari bagian yang wajib bagi seorang untuk mengusapnya atau mencucinya ketika berwudhu. Maka khuf yang dimaksud di dalam beberapa hadis adalah khuf yang menutup semua area wajib dari kaki tersebut, sehingga menutupi mata kaki hingga ke bawah. Maka kaos kaki yang memperlihatkan adanya robekan, apakah di bagian belakang dari kaki. Nah, kalau kaki ini bagian belakang apa namanya? Hah? Bagian belakang kaki itu apa namanya nih? Yang kalau di sini, bagian belakang kaki antum itu apa namanya? Tumit ya, ya tumit itu. Nah, sebagian kaos kaki itu kan ada yang memperlihatkan tumitnya. Sebagian kaos kaki ada yang menampakkan jarinya, jari kaki. Maka ini bukan termasuk dari kaos kaki yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengusap bagian atasnya, karena kriteria dari kaos kaki itu sama seperti halnya kriteria dari khuf dengan perincian-perincian pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan. Nah, sisa pembahasan setelahnya adalah tata cara seseorang mengusap khufnya atau kaos kakinya. Terkait tata cara tersebut, kita akan bacakan riwayat hadis yang dibawakan al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih di hadis yang berikutnya. Kita bacakan perkataan beliau di sini, walil arba'ah anhu. Dalam riwayat al-imamul arba'ah darinya, yaitu dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, illa Nasa'i, kecuali al-imamul Nasa'i tidak meriwayatkan riwayat ini. Disebutkan kata Mughirah bin Syu'bah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya. Jadi ketika seseorang mengusap khuf, dan yang demikian dipraktekkan dalam riwayat tersebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Rasul dalam riwayat ini disebutkan mengusap khuf itu bagian atas dan bawah. Faham ya? Ini kaki, jadi usap bagian atas dan bagian bawahnya, sehingga dua sisi yang diusap. Dua sisi yang diusap. Berbeda dengan riwayat yang kemarin kita sebutkan, kata Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Nah, sehingga riwayat ini dihukumi oleh mereka para ulama adalah riwayat yang dhaif. Riwayat yang lemah. Karena riwayat-riwayat yang masyhur, yang ma'ruf dari Mughirah bin Syu'bah yang kemarin kita bacakan, Nabi SAW ketika mengusap khuf, yang beliau usap bagian atasnya, bukan bawahnya. Sehingga hadis ini dari sisi sanad terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, wa fi isnadihi dha'fun. Di dalam sanad hadis ini terdapat kelemahan. Berkata Imam Tirmizi ketika beliau mengomentari hadis ini, hadza haditsun ma'lul. Hadis ini adalah hadis yang berpenyakit. Lam yusnad an Thawr ibn Yazid ghairal Walid bin Muslim. Tidak ada yang menyandarkan riwayat ini dari Thawr bin Yazid di dalam riwayat rangkaian sanad hadis ini selain Al-Walid bin Muslim. Qal wa sa'altu Abu Zur'ah, kata beliau, saya bertanya kepada Imam Abu Zur'ah wa Muhammad an hadzal hadis, faqala laisa bi sahih. Beliau bertanya kepada Imam Abu Zur'ah dan Muhammad tentang hadis ini, keduanya mengatakan laisa bi sahih, hadis ini bukan hadis yang sahih. Sehingga dari sisi sanadnya terdapat kelemahan. Karena menyelisih riwayat, kemudian yang kedua menyelisih riwayat-riwayat yang sahih dari Mughirah bin Syu'bah yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya. Ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara Nabi mengusap bagian khuf. Nah, terkait masalah kaifiyatul mashi 'alal khuf, demikian pula al-jawrabain, mengusap, tata cara mengusap khuf, masuk pula di dalamnya mengusap kedua kaos kaki, terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha terkait apakah mengusap kaos kaki demikian pula khuf tersebut itu dilakukan secara bersamaan ataukah dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, sebagaimana seseorang mengusap kaki ketika berwudu, dia mulai dari bagian kanan kemudian bagian kiri, apakah ketika mengusap khuf itu juga sama mengusap bagian kanan terlebih dahulu kemudian mengusap bagian kiri, ataukah dilakukan secara bersamaan. Secara bersamaan, ini pembahasan yang menjadi khilaf di antara mereka para fuqaha. Nah, adapun terkait jumlahnya, mereka menyebutkan bahwasanya mengusap khuf itu sama seperti mengusap rambut, demikian pula telinga yang dilakukan sebanyak satu kali usapan. Satu kali usapan. Nah, dan dari riwayat yang sahih yang tadi kita sebutkan terkait tata cara atau bagian yang diusap dari khuf atau kaos kaki tersebut adalah bagian atasnya. Bagian atasnya. Ini juga menunjukkan kepada kita sebagian pendapat di antara para fuqaha yang menyebutkan yang diusap bagian atas khuf dan bagian bawahnya adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena hadis yang dijadikan oleh mereka sebagai sandaran terkait sifat tersebut adalah hadis yang lemah yang tadi kita sebutkan dari Mughirah bin Syu'bah yang dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wa fi isnadihi dha'fun. Dalam sanadnya terdapat kelemahan. Adapun terkait kaifiyah tata cara mengusap khuf. Nah, sebelum kita menyebutkan tentang bagian mana yang apakah diusap secara bersamaan atau kesendiri-sendiri yang tadi disebutkan ada khilaf di antara para fuqaha. Pendapat yang rajih yang disebut kalau mereka para ulama adalah diusapnya khuf itu sebanyak sekali usapan. Dan yang diusap adalah bagian atasnya. Nah, terdapat beberapa keterangan dari mereka para ulama terkait tata cara kita mengusap khuf tersebut ketika berwudu. Nah, ana bacakan penjelasan beberapa dari ulama tersebut. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam risalahnya ketika mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan tata cara mengusap khuf. Wa dzalika bi an yad'a yadayhi mablulataini bil ma. Caranya adalah dengan membasahi kedua tangannya tersebut itu dengan air. Dengan air. Kita basahi tangan kita ini dengan air. Nah, ala ru'usi asabi' rijlaihi thumma yamurruha ila saqaihi marratan wahida. Kemudian tangan yang sudah kita basahi dengan air tersebut kita usapkan dimulai dari jemari-jemari kaki kemudian kita gerakan ke atas sampai ke betis, sampai ke bagian atas mata kaki. Nah, sampai ke bagian atas mata kaki. Dan yang demikian dilakukan sebanyak satu kali. Usap. Sebanyak satu kali usap. Nah, sehingga basahi tangan kita dengan air. Kemudian kita mulai dengan mengusap bagian ujung jari kita. Berarti bagian ujung khuf yang di situ terdapat jari kaki kita. Kemudian dinaikkan sampai di atas mata kaki. Sebagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mencuci kakinya, maka beliau mencucinya hatta balagha fisaq. Naam, hingga beliau memasukkan bagian betisnya, yakni bagian atas mata kaki juga beliau cuci dengan air wudu. Demikian pula ketika mengusap khuf, maka dia contoh sifat dari wudu Nabi alaihi assalatu wassalam. Demikian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih beliau menyebutkan di dalam salah satu risalahnya, yakni ketika beliau mensyarah hadis ini dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan tata caranya adalah bi annal insan na'am ayyabulla yadahu bil ma. Seseorang dia basahi tangannya tersebut dengan air. Thumma yamurruha min atrafil asabi' ila saq. Kemudian dia jalankan tangannya tersebut dimulai dari ujung jari sampai ke betis, sampai ke bagian atas mata kaki. Wa takunu lasabi' mufarraqatan, dan dia jadikan jemari-jemarinya tersebut itu dalam keadaan direnggangkan. Jadi ini mata ini apa namanya kaki, nah antum usap dimulai dari ujung jari gini naik ke atas ya. Nah, dan jari jemari kita ini direnggangkan. Jangan ditutup kayak gini, direnggangkan. Paham antum? Ini apa namanya? Kaki. Nah, jari kita diusapkan dimulai dari bagian ujung kaki dinaikkan ke atas ya. Dinaikkan ke atas gini. Nah, dinaikkan ke atas sampai ke bagian atas mata kaki. Dengan jari kita merenggangkannya. Nah, ini beberapa cara yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Dan tadi kita sebutkan terjadi khilaf di antara mereka para ulama, apakah mengusap khuf tersebut itu sama seperti kita berwudu, artinya mendahulukan bagian kanan, kita usap berarti sekali bagian kanan dengan tangan kanan, kemudian kiri dengan tangan kiri. Nah, ataukah dilakukan secara bersamaan? Secara bersamaan. Berarti kalau secara bersamaan ini dua kaki. Nah, kedua tangan kita yang sudah dibasahi dengan air tadi itu kita gerakan jari kita menyentuh jari kaki, kemudian dinaikkan ke atas. Nah, sampai ke bagian atas mata kaki. Ataukah sekali-sekali? Nah, ini sekali tangan kanan, yang kaki kiri menggunakan tangan kiri. Ini pembahasan yang terjadi khilaf di antara mereka para al-ulama. Ada yang menyebutkan yang rajih adalah sama dengan berwudu, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berwudu beliau senantiasa mendahulukan bagian kanannya. Ada pula yang menyebutkan yang dilakukan ketika mengusap kedua kaki adalah sama persis seperti mengusap rambut. Yang ini dilakukan secara bersamaan. Secara bersamaan, bukan berbeda, dibedakan antara yang kanan dengan yang kiri, dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Al-muhim, terkait adanya kedua pendapat tersebut, khilaf yang terjadi di antara para fuqaha, apakah mengusap kedua khuf atau kedua mata kaki ini sama seperti berwudu, mendahulukan yang kanan ataukah dilakukan secara bersamaan, khilaf tersebut berputarnya adalah terkait mana di antara keduanya yang paling afdol. Sehingga tidak ada khilaf kalau kedua-duanya itu dibolehkan, ya. Tidak ada khilaf bahwasanya keduanya tersebut itu dibolehkan. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ketika sebagian penanya menanyakan kepada beliau adanya seorang yang berwudu dalam keadaan dia mengusapkan kedua telapak tangannya ke satu khuf, diusap begitu. Nah, ke satu khuf diusap. Kemudian setelah selesai dia mulai bagian kanan, kemudian setelahnya bagian kirinya dia usap. Nah, beliau menyebutkan sah wudhunya. Sah wudhunya karena yang diinginkan di dalam hadis adalah diusapnya khuf. Dengan cara apa saja itu dibolehkan selama kita mengusapnya. Selama kita mengusapnya. Namun cara yang afdol adalah cara yang dipraktekan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah, famasaha alaihima, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu mengusap keduanya. Famasaha alaihima, ini menunjukkan disebutkannya kedua mata kaki ataukah kedua khuf sebagai dua bagian anggota wudu yang diusap oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan Rasulullah alaihi salam ketika mengusapnya itu beliau usap secara bersamaan. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang rajih. Nah, dan ini yang afdal karena yang dipraktikkan di dalam hadis yang kemarin kita bacakan, famasaha alaihima, beliau mengusap kedua khufnya, menunjukkan beliau mengusapnya secara berbarengan, secara bersamaan. Jadi saya tadi ulang, cara yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin adalah dimulai dari ujung kaki, ujung jemari kaki yang tertutupi oleh khuf atau kaos kaki, kemudian kita usapkan ujung jemari kaki kita dengan ujung jemari kaki, ujung jemari tangan dengan ujung jemari kaki kita tersebut, terus digerakkan ke atas sampai ke bagian atas mata kaki. Inilah tata cara mengusap khuf yang dipraktekkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan di dalam salah satu risalahnya Majmu' Fatawa wa Rasail, beliau wa ala ayyi sifatin, dengan sifat tata cara apa saja, mashu a'la al-khuf, ketika seseorang dia mengusap bagian atas khuf, fa innahu yujzi, itu semuanya boleh dengan sifat apa sih, walaupun bukan dengan sifat yang tadi beliau terangkan, ya, atau yang Syekh Shalih Al-Fauzan sebutkan dengan sifat apa saja yang jelas diusap bagian atasnya, itu boleh. Nah, fa innahu yujzi. Lakin kalamuna hadza fil afdal, tapi pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah berkait tentang mana yang afdal. Mana yang afdal? Sehingga kalau misalnya diusap gitu saja boleh. Nah, diusap begitu saja itu boleh. Sehingga semuanya tata cara mengusap khuf itu dibolehkan, dan yang diusap itu bagian atasnya dan diusap sebanyak satu kali usapan, karena inilah riwayat-riwayat yang teriwayatkan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Baik, kita bacakan hadis yang berikutnya. Wa an Aliin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Naam. Qala, beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu birra'yi." Lau kana ad-dinu birra'yi. Kalau agama tersebut itu dibangun di atas akal. Nah, artinya akal itu dijadikan sebagai hakim di dalam menetapkan syariat di dalam agama, bukan dengan dalil. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka tentulah bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi, dan sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengusap bagian atas khufnya. Bagian atas khufnya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ini juga termasuk hadis yang menguatkan pendapat dari kalangan mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya bagian yang diusap pada khuf, demikian pula kaos kaki, adalah bagian atasnya bukan bawahnya. Bukan bawahnya, karena riwayat yang menyebutkan diusapnya bagian atas dan bawah khuf adalah riwayat yang dhaif, yang lemah. Nah, dan hadis ini juga sebagai hadis yang juga berseberangan dengan riwayat yang sebelumnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala a'la al-khuf wa asfalahu. Nah, sehingga disebutkannya riwayat yang sahih setelahnya untuk menunjukkan kepada kita dalil yang rajih, yang sahih, untuk kemudian seorang menghukumi tata cara mengusap khuf adalah riwayat dari Mughirah bin Syu'bah yang beliau sebutkan sebelumnya, dan riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang keduanya menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khufnya bukan bagian bawahnya. Pada hadis Ali bin Abi Thalib ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Nah, faedah yang pertama adalah kalau semisal terjadi pertentangan antara akal dengan syariat, akal mengatakan demikian, syariat mengatakan demikian, dan terjadi pertentangan, maka yang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim adalah mengedepankan syariat dan membuang akalnya. Nah, banyak penjelasan-penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama, sebetulnya antara syariat dengan akal itu tidak berseberangan. Di sana ada risalah yang berjudul Daru Ta'arud Bainan Naqli Wal Aql, menolak adanya anggapan terjadi pertentangan antara nakal, riwayat, hadis, dan akal seseorang. Artinya antara akal dengan syariat itu bisa sebetulnya dikompromikan bisa. Nah, sehingga tidak ada nas yang bertentangan dengan akal. Bahkan terkait masalah mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Syekh Ibnu Taimin di dalam risalahnya ketika mensyarah hadis ini, beliau juga menyebutkan sisi pandangan secara akal yang sahih. Nah, karena akal itu terbagi menjadi dua, akal yang sehat, yang sahih, sehingga seorang dengan akalnya dia bisa mencerna syariat, sehingga dengan akalnya dia bisa mengimbangi syariat serta tidak menentangnya, dan akal yang berpenyakit, akal yang dangkal, ya. Nah, yang senantiasa bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dalam riwayat Ali bin Abi Thalib yang tadi kita sebutkan, laukana dinu birra'i, yakni akal yang kedua yang tadi kita sebutkan. Akal yang rendah, bukan akal yang sehat. Nah, bukan akal yang kuat. Nah. Beliau menyebutkan sisi masalah kenapa mengusap bagian atas khuf itu juga bisa dicerna secara akal. Bisa dicerna secara akal. Beliau menyebutkan wa idza nadharna ila hadhil mas'alah bir ra'yil 'amiq, apabila kita mencerna, melihat, menelaah masalah ini dengan akal yang 'amiq, yang sehat, wajadna anna a'lal khuf aula bil mashi min asfalihi, kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya bagian atas khuf memang lebih utama untuk diusap dibandingkan bagian bawahnya. Li'annaka idza masahta 'alal khuf masahta 'ala syai'in nadhif. Karena kalau kita mengusap bagian atas khuf, yang kita usap adalah sesuatu yang bersih, yang diterima secara akal. Diusap bagian yang bersih. Nah, 'ala syai'in lam taluthuhul ardu bil adza wal qadar, di atas sesuatu yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah dan kotoran. Walau masahta 'alal asfal latalawwasat yadaka bil adza wal qadar wal wasakh, karena kalau semisal engkau mengusap bagian bawah khuf, maka niscaya tanganmu tersebut akan bersentuhan langsung dengan kotoran-kotoran, dan demikian pula dengan najis-najis. Karena biasanya ketika seorang berjalan, bagian khuf itulah yang bersentuhan langsung dengan kotoran-kotoran yang ada di permukaan tanah. Sehingga secara akal juga bisa diterima ternyata. Karena itulah Nabi SAW mencontohkan ketika seorang mengusap khuf, maka yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Nah, diriwayatkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ya ayyuhan nas ittahimur ru'ya, wahai sekalian manusia, tuduhlah akal-akal kalian. Artinya jangan menghukumi sesuatu itu dengan akal, dengan akal. Nah, kemudian menentang syariat dengan akal tersebut. Falhasil, beliau menyebutkan dan mengingatkan kepada kita kisah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Nah, yang secara akal pikiran seseorang akan membantah, demikian pula menolak isi perjanjian tersebut, demikian pula menolak sikap Nabi SAW yang menyetujui terjadinya perjanjian antara mereka kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, beliau mengingatkan dengan kisahnya Abu Jandal radhiyallahu ta'ala an. Jadi diriwayatkan ketika terjadi gencatan senjata dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah, yang isi dari perjanjian tersebut adalah mereka meminta agar kaum muslimin mengembalikan siapa saja yang tinggal di kota Mekah yang berhijrah ke kota Madinah. Jadi diperintahkan untuk dikembalikan, dibalikan ke mereka orang-orang Quraisy. Nah, adapun yang tinggal di kota Mekah tidak dibolehkan untuk berangkat berhijrah. Nah, ini diantara dari isi perjanjian tersebut. Falhasil diriwayatkan bahwasanya Abu Jandal radhiyallahu taala anhu, beliau ketika itu berlari ke tengah-tengah kaum muslimin, yakni ke arah kaum muslimin. Nah, kemudian mengatakan kepada mereka tentang nasibnya yang berkeinginan untuk berhijrah dan berkeinginan untuk kemudian terlepas dari siksaan-siksaan mereka orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy ketika itu menyiksanya dengan berbagai macam siksaan-siksaan sehingga menyebabkan beliau merasakan kesulitan ketika harus tinggal di kota Mekah. Nah, falhasil orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah alaihi salam agar beliau mengembalikan Abu Jandal ke mereka. Nah, dan mengingatkan tentang isi dari perjanjian tersebut. Inilah yang menyebabkan akhirnya Umar ibn Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyampaikan dan tidak menerima dari keputusan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau membantah perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian diingatkan oleh Rasul dengan satu perkataan beliau, kemudian bertanya Abu Bakar, dan ternyata Abu Bakar juga menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau secara logika tentulah perjanjian tersebut akan merugikan kaum muslimin. Nah, akan merugikan kaum muslimin. Namun ternyata dibalik dari perjanjian tersebut, Allah azza wa jalla menangkan ahli Islam, dan dengan sebab itulah Allah tabaraka wa taala membukakan kota Mekah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita di antara dari prinsip Islam yang diterangkan oleh mereka para ulama, agar kita tidak membantah semua nas-nas yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan dalil akal. Secara akal, secara logika ini enggak pas. Nah, banyak ya kan kita jumpai beberapa masalah yang seseorang membantah nas tersebut dengan dalil akalnya. Di antaranya tentang adanya dajjal, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Secara akal sehat, secara akal kata mereka logika kita enggak menerimanya, karena di zaman kita saat ini sudah ada satelit. Nah, sudah ada satelit, informasi juga semakin tersebar dan tidak terlihat adanya orang-orang tersebut, Ya'juj dan Ma'juj, demikian pula Dajjal. Nah, ini tentu perkataan yang batil. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah bahwasanya bagian yang diusap pada khuf adalah bagian atasnya. Ini juga sekaligus sebagai bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah yang menyelisihi ahli sunnah diantaranya terkait tentang masalah mengusap khuf tersebut. Nah, mereka tidak menetapkan syariat adanya mengusap khuf. Padahal dari beberapa riwayat yang menjelaskan dan menceritakan bahwasanya Nabi SAW mengusap khufnya adalah berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul yang mereka akui bahkan lebih afdal dibandingkan Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Syiah Rafidhah ini mereka bangun berdasarkan hawa, bukan berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Nah, baik, kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila kita dalam keadaan safar untuk tidak melepas khuf-khuf kita selama 3 hari dan 3 malam. Berarti 24 jam dikali 3, 3 kali 24 jam ya. tiga hari dan tiga malam. Nah, karena hitungan hari itu kalau dihitung dengan hitungan jam selama 24 jam lamanya. Walakin min ghaitin, naam, illa min janabatin, bukan disebabkan karena faktor janabah. Yani kalau seorang mengalami junub maka dia harus mandi. Nah, dan konsekuensinya adalah dengan melepas khufnya. Artinya kalau mandi junub ini dikecualikan. Rasul memerintahkan ketika kita dalam kondisi safar kemudian mengalami junub dalam keadaan kita memakai khuf untuk kita melepasnya dan mandi, demikian pula langsung mencuci kakinya tersebut dengan air. Tidak boleh untuk kita mengusap bagian atas khuf. Walakin min ghaitin, akan tetapi disebabkan karena faktor ghait, buang air besar. Wa baulin, ataukah kencing. Wa naumin, ataukah tidur. Artinya dalam tiga keadaan ini, ya ini ketika seorang buang air besar, atau ketika seorang dia kencing, ataukah ketika dia tertidur, dalam keadaan dia masih mengenakan khufnya, maka tidak perlu ketika dia hendak berwudu untuk dia mencabut khufnya dan mencuci langsung ke kakinya. Tapi yang dia lakukan adalah dengan mengusap bagian atas khuf. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmizi wal lafdhu lahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, dan lafaz ini adalah lafaz milik dari Imam Tirmizi. Wa Ibnu Khuzaimah wa shahhahahu, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan keduanya mensahihkan hadis ini. Nah, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, yang menunjukkan kepada kita syarat dari mengusap khuf yang kemarin kita sebutkan adalah dipersyaratkan bagi seorang untuk dia mengusap khufnya tidak melebihi waktu yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mukim, maka waktu yang dibatasi oleh Rasul untuk seorang mukim mengusap khufnya adalah 1 kali 24 jam, yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Adapun ketika seorang dia safar, waktu yang dibatasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk seorang boleh mengusap khufnya adalah 3 hari 3 malam, 24 kali 3 atau 3 kali 24 jam. Ini batasan waktu yang seorang dibolehkan untuk mengusap khufnya. Artinya kalau semisal dia melebihi waktu tersebut, maka yang wajib baginya adalah melepas khufnya. Melepas khufnya kemudian mencuci langsung kakinya tersebut ketika berwudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi kita sebutkan hadis ini berasal dari sahabat Rasul yang bernama Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu waridhah. Beliau sahabat Rasul yang masyhur dan meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan di dalam satu riwayat bahwasanya Safwan bin Asal beliau berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebanyak 12 ghuswah. 12 kali peperangan, subhanallah. Beliau berperang bersama Rasul dengan 12 perang. Ini menunjukkan keutamaan Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Safwan bin Asal, beliau mengatakan, qultu, saya pernah mengatakan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubal ilm, saya datang dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, marhaban bi talibil ilm, selamat datang seorang yang menuntut ilmu. Inna talibal ilma la tahuffuhu al malaikatu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhu ba'dan hatta yablughu as-sama'a ad-dunya. Sesungguhnya para penuntut ilmu tersebut akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla dengan sayap-sayapnya, hingga sebagian mereka itu menaiki sebagian yang lain hingga sampai ke langit dunia. Subhanallah. Menunjukkan demikian antusiasnya para malaikat Allah Azza wa Jalla ketika melihat seseorang yang mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min mahabbatihim lima yatlub, yang demikian disebabkan karena kecintaan mereka terhadap apa yang mereka cari tersebut. Nah, baru kemudian dalam riwayat ini beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum mengusap khuf bagi seseorang yang safar. Nah, bagi seorang yang safar. Baru kemudian beliau menceritakan kepada kita hadis ini. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan akhirnya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Safar secara bahasa itu diambil dari kata al-isfar. Dari kata al-isfar yang maknanya adalah al-bayan wal-wuduh, jelas dan terang, atau nampak dan jelas. Al-bayan wal-wuduh itu safar secara bahasa demikian. Dan dijadikan makna safar secara syariat dengan makna keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain, artinya sedang melakukan perjalanan, dia keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain, itu ternyata ada kesesuaian dengan makna secara bahasa. Karena ketika seorang itu keluar dari rumahnya ke tempat yang lain, berarti dia menampakkan dirinya, ya kan? Yang semula di rumah, dia berjalan menampakkan dirinya ke tempat yang lain, sehingga terlihat oleh orang lain bahwasanya dia sedang melakukan perjalanan. Ini sisi kesesuaian safar secara bahasa dan safar secara istilah. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah safar secara istilah, bepergiannya seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain. Nah, sehingga ada rukhsah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan dia untuk tidak melepas khufnya. Nah, hanya dia mengusap bagian atas khufnya ketika akan berwudu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Ada bonus sisa pada yang lain kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.